Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah. Kita lanjutkan keterangan Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Masih di dalam menjelaskan jalan yang pertama, hizb yang pertama, yaitu Hizbullah, golongan tentara Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berdakwah di jalan Allah dengan hujjah wal burhan. Dan dengan bimbingan para ulama yang merupakan warasatul anbiya. Berkata beliau hafizahullah rahimahullah, qultu wa kafa bidzalika fadlan wa syarafan lil ulama al-amilin wad-du'at ila Allah al-mukhlishin as-sadiqin wa hani'an lahum bima habahum bih rabbuhum Rabbul Alamin wa Arhamur Rahimin. Nah, maka saya katakan, kata beliau, cukup yang menjadi keutamaan dan kemuliaan para ulama yang benar-benar beramal dengan ilmu mereka, yang berdakwah di jalan Allah dengan ikhlas dan jujur. Maka cukup menjadi keutamaan dan kemuliaan apa yang diberitakan dan disifatkan kepada mereka oleh Rabb kita, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, dan Arhamur Rahimin, Rabb yang paling penyayang terhadap hamba-hambanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sungguh, walaqad usifatil ummatul muhammadiyah fi muhkamil quran bil khairiyatil mutlaqah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mensifati umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai ummatul khairiyah, umat yang paling baik secara mutlak, disebabkan biqiyamiha biwadhifatil amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar wa da'wati ila Allah, karena mereka menegakkan tugas yang berat, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kama fi qoulihi subhanah, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dalam suratul Imran pada ayat ke-110. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khairu ummah, sebaik-baik umat, yang dikeluarkan oleh manusia untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan dikeluarkan untuk manusia yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, yakni mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah. Inilah sebab sehingga dikatakan, dimutlakkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummatul Islam adalah khairu ummat, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia ini. Naam, karena mereka amar ma'ruf nahi mungkar, dan karena mereka mewujudkan iman dengan sebenar-benar iman, yaitu kemurnian beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala bentuk syirkiyat. Naam, Itulah yang menjadikan mereka sebaik-baik umat. Naam. Falaqad qamat hadhihi al-ummah bitabligh risalati al-muhammadiyyah allati warasat warasatha an nabiyha Muhammadun. An nabiyha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salikata khairi turuqi wa azkaha. Mumtathilatan amra rabbiha wa khaliqiha wa maulaha haitsu qala azza wa jal li nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam wa ummatihi tab'un lahu fi dhalik ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan wa qala subhanahu fastaqim kama umirt wa man taba ma'ak. Sungguh umat ini telah bangkit dengan tabligh risalah Muhammadiyah, dengan menyampaikan dakwah risalah, yaitu amanah yang diembankan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian menjadi amanah bagi umat beliau, umatul Islam. Naam, mereka tegak dengan amanah tersebut yang diwarisi dari nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salikatan, salikata khairi turuk. Atau salikatan khairat turuk. Naam, yang mereka telah menempuh sebaik-baik jalan dan sebenar-benar jalan. Naam, yang terlepas dari berbagai kesesatan, penyimpangan-penyimpangan. Azkaha. Naam, mumtathilatan amra rabbiha. Dan benar-benar menerapkan perintah Rabbnya, penciptanya, maulahnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah azza wa jal berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umatnya yang mengikuti beliau. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billatihi ahsan, dalam surah An-Nahl ayat 125. Berdakwalah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Rabbmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, dengan jidal, dengan membantah mereka dengan cara yang baik. Naam, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fastaqim, wahai Muhammad, istiqamalah, kama umirta, sebagaimana yang diperintahkan padamu. Wa man taba ma'ak, dan sebagaimana yang diperintahkan orang-orang yang bertobat bersamamu. Yani untuk istiqamah di atas dakwah, jalan yang lurus ini, siratal mustaqim. Jangan menyempal kiri ke kanan, tetapi istiqamalah di atasnya. Naam. Demikianlah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama mewarisi para nabi, dan dalam hal ini mewarisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdakwah di jalan Allah dengan hikmah, yakni dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan dalil. Naam, hikmah adalah dengan dalil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini hikmah. Selalu kita berdakwah dengan hujjah dan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dari keterangan para ulama, bimbingan para ulama. Wal mau'idatil hasanah, kalau dengan cara itu belum bisa menyebabkan penerimaan terhadap orang yang kita dakwai tersebut, maka lanjut pada tingkat yang kedua, mau'idatil hasanah, nasihat yang baik. Adakan pertemuan, perjumpaan, telepon, risalah, surat. Naam, berbagai bentuk-bentuk mau'idzatil hasanah, nasihat yang baik. Sampaikan. Juga kalau tahap yang kedua ini belum berhasil diterima oleh orang yang didakwai tersebut, wajadilhum billati hi ahsan. Pada tahap ketiga adalah debat mereka dengan cara yang baik. Datangkan hujjah-hujjahnya. Apa dalil-dalilnya, syubhat-syubhatnya kita bantah. Dengan dalil Al-Quran dan Sunnah dan bimbingan para ulama. Kita bantah. Naam. Juga, tahap yang ketiga ini belum juga berhasil. Maka para ulama menjelaskan. Di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dalam sebagian kitab-kitab beliau rahimahullah. Naam. Yaitu tahap yang keempat. Tahdzir wal hajar. Yaitu wajibnya untuk ditahdzir, diperingatkan umat ini dari penyimpangan-penyimpangan orang tersebut dan syubhat-syubhat orang tersebut. Karena berbahaya. Naam. Wajib untuk diterangkan kepada umat dengan mendahulukan maslahatul ammah, maslahat umat daripada maslahat individu orang tersebut. Juga masih tetap belum menyebabkan dia kembali ke jalan Allah, maka tahap yang selanjutnya hajar, wajib meninggalkannya. Naam. Menghijrainya. Tidak boleh berteman. Tidak boleh mendekat. Karena itu sangat berbahaya. Demikian tahapan-tahapan Islam yang dituntunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat 125 ini. Dan juga yang dituntunkan oleh para ulama kita. Naam, yang tentunya dengan dalil-dalil dari hadis Rasulullah, perbuatan amalan Rasulullah dan para salaf, para sahabah. Yaitu tahapan keempat dan kelima, tahdzir dan boikot hajar. Naam. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa athna ala du'at wa asyada bi sunihim. Juga Allah subhanahu wa ta'ala memuji para da'i-da'i tersebut. Dan menyanjung perbuatan mereka. Dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan didukung. Dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, di dalam firman-Nya, wa man ahsanu qawlam mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang paling baik ucapannya dari orang-orang yang berdakwah di jalan Allah dan beramal dengan amalan saleh, lalu berkata innani minal muslimin, aku termasuk muslimin, yakni Islam yang berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan menjauhi segala bentuk syirkiyat, khurafat, bid'iyat. Naam. Juga al-ma'asi, maksiat-maksiat. Siapa yang paling baik ucapannya selain daripada mereka yang berdakwah di jalan Allah dan mewujudkan dalam bentuk amalan saleh. Wa raghaba fid da'wati wa hadzara min man tarakaha. Juga Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan dan mentahdzir orang-orang yang meninggalkan dakwah tersebut. Idh hiya risalatun nabi wa faridatu ummatihi. Di mana dakwah itu adalah merupakan risalah kenabian, amanah. Dan juga kewajiban umat untuk mewujudkan dakwah tersebut. Faqala azza wa jal, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Yusuf pada ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Naam, Allah perintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan bahwa inilah jalanku. Ad'u ilallah. Aku berdakwah dengan jalan ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ala basirah, di atas ilmu. Di atas ilmu Al-Quran, ilmu wahyu minallah. Naam, ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mau mengikutiku. Artinya di sini orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib atasnya untuk berdakwah dengan basirah, dakwah dengan ilmu di atas dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas bimbingan para ulama. Wajib atas mereka yang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dan maha suci Allah, tidaklah aku termasuk golongan musyrikin. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Wa ma ana minal musyrikin. Naam, berlepas diri bukan kepada pelakunya saja, kepada perbuatannya saja, tapi juga kepada pelakunya. Dan ini Allah terangkan dalam banyak ayat Al-Quran tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Naam, inni bura'u minkum wa mimma ta'budun. Kami berlepas diri dari kalian, jadi pelaku-pelakunya. Wa mimma ta'budun, dan dari kesyirikan-kesyirikan yang kalian lakukan. Berarti berlepas diri itu bukan hanya kepada sifat perbuatannya saja, tapi kepada orang-orang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan tersebut, kita juga berlepas diri. Ini tuntunan Islam. Nah, berlepas diri dari syirik dan juga pelaku-pelaku syirik. Berlepas diri dari bid'ah dan juga pelaku-pelaku bid'ah. Berlepas diri dari maksiat, amalan-amalan maksiat, juga kepada pelaku-pelaku maksiat. Sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Naam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini berlepas diri, wa ma ana minal musyrikin. Aku sama sekali tidak termasuk dalam golongan musyrikin. Fa min hadhihi an-nusus al-Qur'aniyyah al-karimah wa nadha'iriha min nusus al-kitab wa sunnah na'lam 'ilma al-yaqin anna da'wata ila Allah allati ja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'watun 'alamiyyatun wa faradu kifayah. Naam, wa wajibun 'adzim kallafa Allahu bihi jami'al muslimin wal muslimat kullum bihasbi qudratihi wa fi hududi mas'uliyatihi. Naam, semua nas-nas dari Al-Qur'an yang mulia dan yang semisalnya dari nas-nas di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, semua itu dengannya kita mengetahui dengan yakin bahwa dakwah di jalan Allah yang ditegakkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dakwatun alamiyyatun, dakwah menyeluruh seluruh alam, dakwah yang universal, tidak mengecualikan siapapun. Naam, fardu kifayah. Dan juga ini adalah fardu kifayah dan kewajiban yang azim, kewajiban yang agung. Apa maksudnya? Naam, fardu kifayah dalam sebagian ya perkara yang dimana sudah ada yang menegakkan dari saudara kita, ya, dan gugurlah bagi kita. Tapi kalau tidak ada yang menegakkannya semua, maka seluruhnya berdosa. Itu makna fardu kifayah. Naam. Kallafallahu bihi jami'al muslimin wal muslimat. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan. Naam. Mengamanahkan kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat kewajiban dakwah ini. Naam. Kullum bihasbi kudratihi. Semuanya tergantung sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dalam batasan tanggung jawabnya masing-masing. Naam. Demikian itu yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdakwah sesuai dengan kemampuan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika da'ful iman. Naam, berdakwah di jalan Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang melihat kemungkaran amar ma'ruf nahi munkar, kalau dia bisa rubah dengan tangannya, dengan tangannya. Naam, ini hakus sultan, haknya penguasa. Naam, selain dari mereka ini tidak mungkin akan menimbulkan madarat yang lebih besar. Kecuali dalam batasan-batasan yang menjadi tanggung jawab kita, anak kita, istri kita, boleh melakukan pendidikan dengan dipukul. Pukulan yang tidak mengeluarkan darah, yang tidak memberi bekas. Naam. Maka kalau kalian tidak mampu dengan tangan, kata Rasulullah, turun kepada kemampuan yang berikutnya dengan lisan. Wajib berdakwah dengan lisan. Amar ma'ruf dengan lisan. Tidak boleh diam. Naam. Kalau tidak mampu lagi karena madarat yang lebih besar, kalau kita berbicara dorornya lebih besar, maka dengan hati, ingkari dengan hati. Itulah selemah-lemah iman, kata Rasulullah. Naam. Kalau kita mengingkari dengan lisan, ya, kita bisa dibunuh atau dipenjara atau dipukul. Ini doror yang lebih besar. Maka diam. Jangan ingkari dengan lisan, tapi ingkari dalam hati. Dan itu selemah-lemah iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Di sini kejelian seorang dai dalam melihat situasi dan kondisi, apakah naam ketika kita menyampaikan sesuatu tersebut akan menimbulkan madarat yang lebih besar. Jangan bermasa bodoh, hanya langsung menggunakan dengan tingkatan yang paling rendah. Ingkari dengan hati. Saya tidak mau dengan lisan, dengan hati saja. Tidak mau saya memberi nasihat, nanti tabrakan, nanti pecah. Dengan hati saja cukup. Ini orang yang bermasa bodoh dan tidak punya juhud dalam upaya untuk menerapkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ingkar mungkar. Dengan tangan, dan ini bukan kemampuan kita, kemampuan para penguasa sultan, dengan lisan semua dalam kemampuannya. Naam. Tapi kalau madaratnya lebih besar, maka dengan hati. Naam. Insyaallah kalau sesama kita ikhwan dekat, apalagi teman akrab, tahunan, kalau dia melakukan penyimpangan kita nasihati, ini kewajiban. Tidak boleh diam, insyaallah kita datang, kita sampaikan bahwa ini keliru dengan dalil ini dan bimbingan ulama ini. Selesai masalah, cukup. Jangan diam, ingkari dengan hati saja. Pada akhirnya saudara kita tidak tahu bahwa dia telah menyimpang dalam perkara-perkara manhaj, dalam perkara-perkara lain di dalam Islam ini. Nah, karena kita diam, mengingkari hanya dengan hati saja. Demikian, ikhwani fiddin wa akhawati fillah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wabil iman bifardiyatiha waltizam biadaiha wa badlil juhdi fi sabiliha yakunu al-'abdu min asba'i nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqiqatan laddi'an. Naam, dengan beriman akan kewajiban dakwah, upaya untuk menunaikan dakwah tersebut, mencurahkan juhud semangat kita dalam menggencarkan dakwah tersebut, maka dengan itu kita akan menjadi hamba yang sebenar-benarnya pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara hakikatan laddi'an, bukan sekedar hanya pengakuan saja. Hakikatnya kita benar-benar menjadi pengikut setia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana wa manittaba'ani. Naam, dan orang-orang yang mengaku mengikut kepada Rasulullah. Ikutan yang setia, yang hakiki, bukan sekedar pengakuan saja. Naam. wa kama takunu da'watu bil kalimatit thayyibah wal qaulul hasan min kitabatin wa khitabatin wa tawjihin wa tanbih fa innaha takunu bil fi'lil jamil was sulukil fadil wal khuluqir rafi' wa 'alal umum bit tatbiqil amali likulli ma ja'a bihi imam ad-da'wah nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa tajalla dhalika at-tatbiq fil tafa'ul ma awamirillah wa nawahihi wal qiyam bi jami'i fara'idihi wal wuquf 'inda hududihi ma'a syu'uri thayyib wan niyyati shalihatil khalisah wa bidzalika yakunu ad-da'iya tarjamatan hayyatan lima yaqul wa qudwatan hasanatan lil khalqi ajma'in. Naam. Maka sebagaimana dakwah juga dituntut dengan kalimat yang baik, dengan ucapan yang baik, baik berupa tulisan, khutbah, atau arahan, nasihat, peringatan. Naam, semua dituntut dengan perbuatan yang baik, dengan akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi. Naam, wa 'alal umum bit tatbiqil amali, secara umum dituntut seorang dai untuk mewujudkan dalam bentuk amal terhadap apa yang datang dengannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, dan itu akan nampak jelas dalam praktik kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam aplikasi amalan kita dalam mewujudkan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, menegakkan seluruh kewajiban-kewajiban Allah. Naam. Istiqamah di atas hukum-hukum Allah, yang semuanya dibangun di atas niat yang ikhlas. Sehingga dengan itu, seorang da'i akan menjadi benar-benar tarjamah. Ya, menjadi figur yang pantas untuk dicontoh dan diteladani terhadap apa yang diucapkannya. Naam. Dan ketika itu, innal qudwatal hasana laha ta'thiruhal baligh fil mad'uwin. Ketika itu akan memberikan pengaruh kepada para mad'u, para kaum muslimin wal muslimat yang didakwahi tersebut. Kenapa? Karena dia dai yang pertama mempraktikkannya. Naam, yang mengamalkannya. Berbeda dengan da'i yang tidak mengamalkan ilmu yang disampaikannya. Naam, maka orang akan tidak bisa menerimanya. Dan bahkan menjauh darinya. Naam. Karena orang tahu bahwa berkata tanpa amal, ini akan mendatangkan kebencian Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Kebencian besar di sisi Allah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan yang dinukil oleh Syekh di sini, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. Naam, dalam suratul Baqarah ayat ke-44, apakah kalian memerintahkan kepada manusia dengan kebaikan lalu kalian melupakan diri-diri kalian sementara kalian membaca kitab? Afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Naam. Wa qad intabaqa 'alaihi al-hadis. Juga orang-orang yang tidak mengamalkan apa yang diketahuinya dari ilmu, apa yang didakwakannya dari ilmu. Naam, juga dia terkena dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada ayat-ayat yang kita sebutkan tadi, yaitu hadis Rasulullah, mathalul alim alladhi yuallimun nasal khair wa yansa nafsahu kamathalis siraj yudhi'u linnasi wa yahriq nafsahu. Naam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Al-Kabir dari Jundub ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala an. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan permisalan seorang alim yang mengajarkan kepada manusia kebaikan dan melupakan dirinya seperti sebuah pelita yang menerangi manusia dan membakar dirinya sendiri. Naam, seperti lilin. Lilin menerangi manusia yang lainnya, tetapi dia membakar dirinya sendiri. Naam, ini permisalan dai yang memiliki ilmu pengetahuan tetapi tidak mengamalkan ilmu tersebut. Maka fayam bagi dai ilallah, sepantasnya bagi dai di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi awal al-amilina bima yad'u ilaih. Menjadi orang yang pertama dalam mengamalkan apa yang dia dakwakan. Naam. Min imtithal awamirillah, dalam menegakkan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, mengikuti Rasulullah di dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak, dalam suluk, zahiran wa batina, yang nampak dan yang tersembunyi dalam hatinya. Nah, dia menjadi orang yang pertama kali mengamalkannya. Naam. Faqad su'ila ba'du zu'ama'il Arab an sabab islamihi. Fakana jawabuhu, sungguh sebagian tokoh-tokoh Arab ditanya tentang sebab masuk Islamnya dia. Maka di antara jawabannya, inni wa nah, di antara jawabannya dari tokoh-tokoh Arab yang masuk ke dalam Islam adalah inni wajadtu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam mada'a ila syai'in illa kana awwal al-fa'ilina lah wa la naha an syai'in illa kana awwal al-mujtanibina lah. Aku mendapati Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dakwanya, tidaklah aku mendapatinya melainkan beliau menjadi orang yang pertama kali mengamalkannya. Dan tidaklah aku mendapati dia melarang dari sesuatu melainkan dia orang yang pertama kali menjauhinya. Itulah sebabnya saya masuk ke dalam Islam. Subhanallah. Menunjukkan pengaruh athar terhadap ilmu yang diamalkan oleh seorang dai yang mendakwakan ilmu tersebut. وكما ينبغي للداعية إلى الله من ذكر وأنثى أن يبني دعوته الرحيمة على الأسس السليمة والقواعد المستقيمة وذلك بأن يبدأ في دعوته بدعوة أهله وإصلاح وإنقاذ عشيرته من النار امتثالا لأمر الله حيث قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sebagaimana sepantasnya seorang dai di jalan Allah, lelaki dan perempuan, untuk membangun dakwanya dengan di atas asas pondasi yang selamat dan kaidah-kaidah yang lurus, juga wajib atasnya untuk memulai dakwanya pada dirinya, keluarganya, untuk menyelamatkannya dari api neraka. Naam, sebagai perwujudan firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian, keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Padanya ada malaikat yang gilau, bengis dan keras, tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan dan selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, berilah peringatan kepada keluargamu yang lebih dekat terlebih dahulu. Naam, semua ini menunjukkan wajibnya bagi dai untuk berdakwah di jalan Allah dengan usus as-salimah, dengan pondasi-pondasi yang selamat dan kaidah-kaidah yang benar. Memulai pada dirinya, keluarganya, kemudian masyarakatnya, kemudian kepada negaranya, dan kepada seluruh alam ini. Naam. Aham fal aham. Kepada yang paling penting, yang penting, dan seterusnya. Wa ba'da nuzuli hadhihi al-ayah. Setelah turunnya ayat ini, yakni At-Tahrim ayat ke-6 dan juga Syu'ara 214. Badaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ila tanfidhiha amalan wa tasyri'an. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersegera mewujudkan ayat tersebut dalam aplikasi amal. Wa tasyri'an fanada Quraisy. Lalu beliau menyeru kaum Quraisy, fa amma wa khassa, secara umum dan secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggencarkan dakwah tersebut. Falamma ijtama'u ilaih, ketika kaum Quraisy secara umumnya, orang-orang umumnya dan khususnya berkumpul semua, qala, beliau bersabda, "Lau akhbartukum an anna khailan turidu an takhruja alaikum min safai hadzal jabal, akuntum musaddiqi?" Qalu na'am, ma jarabna 'alaika kadiban. Qala fa inni nadhirun lakum bayna yaday 'adhabin shadid. Fa qala Abu Lahab, tabban laka ma jama'tana illa li hadha. Fa anzala Allahu ta'ala, tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Setelah turunnya ayat tersebut, Rasulullah segera mengamalkannya dan menyeru Quraisy secara umum dan yang khusus. Kemudian Quraisy berkumpul, lalu beliau bersabda, seandainya aku beritakan pada kalian, wahai kumpulan para Quraisy, bahwa seekor kuda keluar pada kalian melalui dari gunung ini. Naam. Akan keluar seekor kuda dari arah bukit ini. Apakah kalian membenarkan beritaku? Maka mereka menjawab, naam, tentu. Kami belum pernah mengalami dan mengetahui engkau berdusta, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, ini juga menunjukkan bahwa seorang da'i akan memberikan pengaruh dalam dakwanya, selain dia pertama mengamalkannya, juga dia harus memiliki sifat amanah. Tidak berdusta. Jujur. Naam. Maka kumpulan Quraisy menerima berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sifat beliau yang tidak pernah didapati berdusta. Naam, amanah, jujur. Qala fa inni nadhirul lakum, lalu Rasulullah menyatakan, sesungguhnya aku akan memberi peringatan kepada kalian di hadapan azab yang pedih. Naam, yaitu azab Allah subhanahu wa ta'ala yang pedih. Di dunia yang disegerakan, lebih-lebih di yaumul akhirah dengan nar yang diakhirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kalian menyimpang dan menantang terhadap hukum-hukum Allah. Naam. Menantang terhadap apa yang diberitakan, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka di hadapan kalian azab yang pedih. Maka berkatalah Abu Lahab, celaka engkau wahai Muhammad, tidaklah engkau mengumpulkan kita kecuali karena sebab ini. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya dalam surah Al-Masad. Naam. Khusus kepada Abu Talib, tabbat yada Abu Lahabin wa tabb. Naam, telah celaka kedua tangan Abu Lahab dan dia telah celaka. Ma aghna anhu maluhu, hartanya tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Wa ma kasaba, dan apa yang diusahakan dari segala bentuk usaha dan upayanya sia-sia, tidak bermanfaat. Naam. Segala apa yang dia miliki dari kekayaan duniawiya, jabatan, kesohoran, nama, tidak akan memberikan manfaat sedikit pun. Yang memberi manfaat adalah menerima dan menjalankan dakwah yang disampaikan oleh nabinya Muhammad, oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang akan memberikan manfaat dan pertolongan. Naam. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan afradan min qarabatihi, dakwah khusus kepada kerabat keluarganya. Individu per individu. Naam, seperti Rasulullah menyatakan kepada Fatimah sendiri, ya Fatimah. Binti ya Fatimatu bintu Muhammadin. Salini min mali ma syi'ti la ughni anki min Allah syai'an. Wa ya Safiyyah ammatu Rasulillah, salini min mali ma syi'ti la ughni minki amin Allah syai'an. Naam, hadis ini di dalam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Rasulullah menyatakan, wahai Fatimah binti Muhammad, putrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepadaku apa yang kau inginkan dari harta. Naam, tetapi dalam perkara agama, dalam perkara hidayah, aku tidak mampu memberikan hidayah kepadamu sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah min Allah. Naam, wa ya Safiyyah ammatu Rasulillah, mintalah kepadaku dari harta sesuai apa yang kau kehendaki, aku tidak bisa memberi hidayah kepadamu sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Menunjukkan ikhwani fiddin wa akhawati fillah bahwa kita hanya mampu berdakwah sesuai dengan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, tetapi hidayah itu di tangan Allah, bukan di tangan kita. Naam. Ketika kita telah menempuh kewajiban-kewajiban dalam berdakwah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati, yang di tangannya hidayah itu taufik. Kalau orang itu mendapatkan hidayah, fabihi wa ni'ma walhamdulillah. Kalau tidak, maka itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang memberi hidayah, sehingga kita harus menempuh segala cara. Naam, sekalipun cara yang terlarang dan menyimpang dari cara dan tuntunan para ulama salaf. Naam. Perlu kita ketahui bahwa hidayah di tangan Allah. Jangan sampai karena kita menginginkan persatuan. Naam. Kita inginkan persatuan dan tidak adanya perpecahan, lalu kita menempuh segala cara dengan metode-metode tamayyu' tadi. Naam, bermanhaj lembek dan menggembos, melakukan penggembosan-penggembosan dalam rangka persatuan dan takut perpecahan. Ketahuilah bahwa persatuan perpecahan itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di tangan Allah, lakukanlah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh para ulama-ulama kita dalam berdakwah. Naam, setelah itu serahkan kepada Allah. Naam, apakah umat ini mau bersatu seluruhnya atau mau berpecah seluruhnya, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala, bukan urusannya kita. Naam, jangan luput dari asas prinsip yang seperti ini. Naam, sekali lagi, selama benar-benar kita menempuh tahapan-tahapan yang dituntunkan oleh para ulama salaf dalam dakwah kita. Naam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegur nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dengan semangat beliau alaihi salatu wassalam yang melihat maslahah kepada seorang tokoh suatu kaum. Naam. Sampai datang seorang sahabat yang meminta nasihat kepada Rasulullah Abdullah ibn Ummi Maktum. Rasulullah tidak menggubrisnya. Naam. Karena perhatian dan keinginan Rasulullah yang besar agar tokoh kaum ini mendapat hidayah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ibrah, sebagai pelajaran dan hikmah bagi ummatul Islam, umat Rasulullah sepeninggal beliau. Naam. Apa ayatnya ikhwani fiddin azakumullah? Abasa wa tawalla an ja'ahum abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa'anta 'anhu talahha. Naam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengekalkan di dalam ayat ini? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermasam dan berpaling. Abasa wa tawalla. Yaitu seorang yang datang kepada beliau, seorang yang buta. Dan apa pengetahuanmu kalau-kalau orang yang buta ini tadi dialah yang menginginkan sebenar-benar nasihat, yang menginginkan kebaikan. Naam. Atau yang menginginkan pensucian dirinya. Naam. Adapun orang yang tidak butuh, engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu semangat padanya. Naam. Allah Subhanahu wa taala mengekalkan teguran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan ini sebagai sekali lagi sebagai pelajaran dan hikmah. Naam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah, sebagai teladan. Naam, suri teladan yang baik yang wajib kita mencontoh beliau. Dan di sini tidak boleh kita mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhta'a fi wasilati dakwah sebagaimana yang dikatakan oleh Hajuri. Rasulullah salah di dalam wasilatu dakwah. La. Ini adalah mengandung celaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, tapi kita katakan bahwa ini adalah ibrah, pelajaran yang Allah telah buat skenarionya untuk pelajaran dan hikmah bagi orang-orang yang setelah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Rasulullah tidak pernah salah dalam wasilatul dakwah. Kalau itu terjadi sebagai ujian dan ibrah dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sengaja membuat skenarionya seperti itu. Sama dengan ketika Rasulullah tersihir. Tidak boleh kita menyatakan Rasulullah lemah imannya karena kena sihir. Abadan kalla. Naam. Tetapi itu ujian dan ibrah dari Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai tasyri', pembelajaran, pelajaran dan hikmah terhadap orang-orang yang setelahnya dari umat beliau alaihi salatu wassalam. Ini salah satu manhaj yang terjatuh padanya Hajuri dengan mengatakan khata'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wasilati dakwah. Dia menyalahkan Rasulullah dalam wasilatul dakwah. Ini berbahaya. Naam. Kalau Rasulullah salah dalam wasilah dakwah, ya, bagaimana dengan umatnya? Siapa yang kita contoh? Rasulullah tidak lagi bisa menjadi panutan yang sempurna karena dia salah dalam wasilatul dakwah. Fahadha khatir. Ini sangat berbahaya dan ini difatwakan oleh ulama bantahan dari hampir seluruh ulama kita di zaman sekarang membantah dan menyalahkan kalam Hajuri ini. Dan ini sangat berbahaya. Naam. Fa nas'alullah as-salama wal afiyah. Naam. Demikian ikhwani fiddin azzakumullah. Petunjuk hidayah minallah bukan dari kita. Kita hanya menjalankan tugas, kewajiban sebagai du'at ilallah. Hasilnya kembalikan kepada Allah, hidayah di tangannya. Naam. Jangan sampai luput kaidah ini. Sehingga kita menempuh berbagai cara dengan segala cara. Sampai cara yang menyelisihi manhaj ahlus sunnah dalam rangka persatuan dan takut dengan perpecahan. La. Tidak demikian. Naam. Semua kita cinta persatuan dan benci perpecahan. Semua kita. Tapi bersamaan dengan itu, bahwa perpecahan itu sebuah sunnatullah yang Allah telah takdirkan. Kita hanya berupaya menjauhi segala sebab-sebab perpecahan itu. Dengan berdakwah di jalan Allah, menyeru manusia untuk bersatu di atas kebenaran, maka tentu di sana ada yang menerima dan ada yang menolak. Naam, tentu di sana ada yang menerima dan ada yang menolak. Bahkan secara sunnatullah lebih banyak orang yang menolak. Sunnatullah menunjukkan bahwa orang yang menolak lebih banyak. Orang yang kufur lebih banyak. Naam. Orang yang menempuh jalan kesesatan lebih banyak daripada yang berada di atas petunjuk jalan yang benar. Dalilnya terlalu banyak. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa in tuti' aktsara man fil ard la yudilluka an sabilillah. Kalau engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti mayoritas manusia di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ini menunjukkan bahwa mayoritas manusia berada di atas kesesatan. Dan minoritas manusia berada di atas hidayah, petunjuk yang benar. Naam. Dan ayat-ayat yang lain. Seandainya yang maknanya, seandainya engkau Muhammad berinfak, lau anfaqta. Naam. Siapa yang... Lau anfaqta ma fil ardi jami'an. Kalau engkau wahai Muhammad berusaha dan menginfakkan seluruh apa yang ada di bumi ini milikmu untuk memberi hidayah kepada manusia, engkau tidak akan bisa memberi hidayah. Naam. Engkau tidak bisa memberi hidayah. Engkau tidak bisa menjinakkan hati-hati mereka. Ma'allafta kulubahum. Coba, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun dia berinfak dengan seluruh apa yang dimiliki di muka bumi ini, tidak mampu beliau menjinakkan hati-hati mereka kaum kafirin atau musyrikin. Menunjukkan hidayah minallah. Dan sunnatullah menunjukkan bahwa kesesatan itu lebih banyak daripada orang-orang yang berada di atas petunjuk. Naam, cukup hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang para nabi yang diperlihatkan oleh Rasulullah. Seorang nabi, ra'aitu nabi wa ma'ahu rahat wan nabi wa ma'ahu rajul wa rajulan wan nabi wa laysa ma'ahu. Ada nabi yang pengikutnya 3-9 orang saja. Ada nabi yang pengikutnya 1-2 orang. Ada nabi laisa ma'ahu ahad. Ada nabi yang tidak ada sama sekali pengikutnya. Apakah nabi yang tidak ada pengikutnya atau yang 1-2 pengikutnya atau yang 3-9 pengikutnya itu berada di atas kebatilan? La, hak. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya mereka di atas petunjuk kebenaran. Berarti yang banyak-banyak ini di atas kesesatan. Nah, itu sunnatullah. Tetapi juga kita harus berupaya atas perintah Allah dan Rasulnya menempuh segala sebab-sebab persatuan dan menjauhi segala sebab-sebab perpecahan di atas bimbingan para ulama sunnah. Naam. Baik, sampai jam berapa, ikhwan? Jam? Jam 5. Masih 15 menit kurang lebih. 6. Iya. Taib. Lalu kemudian lanjut beliau Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah menyatakan walaqad ahsana al-qailu fi hadzal makna, sungguh alangkah indahnya ucapan seorang penyair dalam makna ini. Wabda bi ahlika in da'auta fa innahum aulal wara bin nushi minka wa aqim. Naam wa aqimna. Mulailah dengan keluargamu jika engkau berdakwah. Fa innahum aulal wara bin nus, karena mereka keluargamu adalah makhluk yang lebih utama dalam nasihat darimu. Maksudnya utamakan keluargamu terlebih dahulu, dirimu, keluargamu. Lalu kemudian wallah ya'mur bil ashirati awwalan wal amru min ba'dil ashirati hayyin. Kalau seseorang sudah memulai tahapan-tahapannya dari dirinya, keluarganya, lalu kemudian memerintahkan kepada yang lainnya, itu lebih ringan. Hayyin. Naam, lebih ringan. Kemudian juga setelah berdakwah dengan diri sendiri, dengan keluarga, juga mustashiban fi da'watihi ar-rifq wal-lin was-sabr war-rahma wal-ikhlas, mutahammilan ma yanaluhu min adha amalan biqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Juga dalam dakwah kita harus disertai dengan rifqu wal-lin, lemah lembut, was-sabr war-rahma, dengan sabar dan kasih sayang, wal ikhlas, dan juga ikhlas, mutahammilan, dengan siap menanggung beban dari segala ujian-ujian, gangguan-gangguan di dalam dakwah tersebut. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah, wasabiru, dan menetaplah di atas kesabaran tersebut. Warabitu, dan ribatlah, yakni berjaga-jagalah. Wattakullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang beruntung, yang sukses dengan kesabaran, menetap di atas kesabaran, dan dengan ribat, dan takwa Allah. Naam. Aslu dakwah ar-rifq wal-lin wal-hikmah. Ini asal dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah, wajibnya berdakwah dengan lemah lembut, dengan hikmah. Dan ini kebajakannya kepada awamun nas, awamul muslimin wal muslimat. Awamnya kaum muslimin dan muslimat. Dan orang-orang yang baru, kita dakwah dengan lemah lembut, dengan hikmah, dengan urutan-urutannya. Jangan orang yang baru kita kerasi, lalu kita sampaikan duluan perkara yang sulit. Naam, sehingga menjadikan dia berat untuk menerima dakwah ini. Tapi sampaikanlah dengan hikmah, yaitu aham fal aham, yang paling penting, yang penting, dan seterusnya. Naam, kepada awamun nas, dengan lemah lembut. Dan sebagian menyatakan, di zaman sekarang seperti saat ini mungkin ada awam 1-2 orang. Maka ya Ustaz, antum tidak pantas untuk berbicara tahzir. Ya, ini tidak menutup kemungkinan. Ya, banyak yang seperti ini. Nah, maka kalau demikian adanya, berarti di seluruh majelis kita tidak ada tahzir. Naam, sekalipun itu penting dan wajib untuk diingatkan kepada mayoritas salafiyin wa salafiyat, karena sebab adanya 1-2 orang awam. La. Naam, 1-2 awam, 3 biarkan. Naam, ketika dia tidak faham, biarkan. Lalu kemudian setelah itu upaya untuk mendekatinya dengan menyampaikan cara yang baik, rifqu wal lin dan hikmah, di luar dari majelis itu. Naam, fala ba's. Karena kalau kita mau berprinsip seperti yang saya katakan tadi, itulah sebabnya mereka tidak pernah melakukan tahzir, peringatan kepada umat ini di seluruh majelis-majelisnya. Naam. Itu pun sebenarnya fatwa ulama, dalam hal ini Syekh Rabi, terhadap ar-roja dan bid'ah-bid'ah itu ditahdir kepada orang awam terutama. Naam. Subhat, pengkaburan bid'ah, ketika ditanyakan kepada Syekh, ditahdir orang awam. Dan itu sunnahnya para ulama. Ulama di zaman dulu mentahdir bid'ah dan dari pelaku bid'ah kepada awamun nas. Naam. Kepada awamnya manusia. Ya. Naam. Bukan kepada penuntut ilmu saja. Orang awam tidak boleh ditahdir. Ya. Akhirnya Firanda waktu itu membantah. Ya. Ustadz Dzulqarnain. Ketika dia menyatakan tahdir itu terhadap ar-roja khusus talabul ilm saja, jangan orang awam. Kata Firanda, ya Ustadz, lebih utama orang awam daripada penuntut ilmu. Kalau para penuntut ilmu sudah tahu. Nah, sudah tahu ar-roja, mereka tinggalkan. Khalas. Kalau orang awam tidak tahu, mereka dengarkan. Yang utama antum tahdir orang awam. Coba. Firanda lebih paham manhaj ini dalam masalah ini. Nah, ya sama dengan fatwanya Syekh Rabi Firanda. Sekalipun dia ini munharif, Firanda ini orang yang menyimpang. Nah, dan memiliki sifat yang jelek, tidak pantas untuk menjadi dai ilallah. Ya, dari sifat takabur. Nah, sifat sombong, meremehkan orang lain. Naam, karena merasa terlalu cerdas atau terlalu pintar. Ya, fanas'alullah as-salama wal afiyah. Naam, maka ikhwani fi din azzakumullah, setelah itu kita upaya untuk memberikan nasihat 1, 2, 3 orang tadi, kita dekati dengan cara yang baik. Sampaikan dakwah ahlus sunnah itu demikian, mengutamakan akidah, menjauhi bentuk syirik. Naam, dengan lemah lembut, dengan dalil. Ya. Dan sabar, dengan sabar. Orang awam ini harus sabar. Naam. Sabar dalam mendakwai mereka dan mengharapkan petunjuk dari mereka. Yang penting kita tidak mengikuti dia dalam kemaksiatan atau penyimpangannya. Ya, kita harus terpaksa ikut dalam penyimpangan-penyimpangan. Lah, tidak demikian. Nasihati dengan cara yang baik. Berulang-ulang. Naam, demikian ikhwani fiddin azzakumullah. Maka seorang dai harus disertai dengan ar-rifqu wal lin, dan itu aslul dakwah. Asalnya dakwah dibangun di atas lemah lembut, hikmah, sabar, ikhlas, menanggung beban yang ada di atasnya. Naam. Juga sebagai amalan wasiat seorang ayah yang saleh kepada anaknya, yang menasihati anaknya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam surah Luqman. Naam, Luqman ibn al-Hakim kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahanil munkar wasbir ala ma asabak. Wahai anakku, tegakkanlah salat, amar ma'ruf nahi munkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa dirimu dari dakwah tersebut. Naam, wajib untuk bersabar. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya itu adalah sekuat-kuat perkara. Naam. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Naam. Selanjutnya, kita masuk kepada keterangan beliau dalam menjelaskan sifat ad-da'iyah. Sifat-sifat para da'iyah. Kan tetapi waktu yang membatasi kita. Kita lanjutkan insyaallah taala pada esok harinya. Naam, naam, panitia. Baik. Wallahu alam bisawab. Ada pertanyaan? Bismillah, bagaimana cara bersikap dan bermuamalah dengan orang yang sudah ditahdir? Batasannya dalam bergaul sampai di mana dan dalam hal apa saja yang boleh bermuamalah? Barakallahu fikum. Naam. Yang sudah mendapatkan tahdir, ya, ditinggalkan, tidak mendengarkan taklimnya, majelisnya, tidak dihadiri. Naam. Ya, karena berbahaya. Juga berupaya tidak bergaul. Karena kalau bergaul akan mudah terpengaruh, jelas. Jangan bergaul. Ya. Cari teman yang aman dari fitnah. Ya, kecuali kalau antum lebih tinggi ilmunya. Mau menasehati orang-orang yang memiliki syubhat, pengkaburan-pengkaburan. Ya, labas dalam rangka menghujah dia, menasehati dia. Ya, mencoba lagi untuk mendekati. Tapi kalau ilmunya dia lebih tinggi, dan antum tidak punya bekal yang kuat, lah. Naam, jangan coba-coba mendekat. Fahada khatir. Itu sangat berbahaya dan jangan bermain-main dengan syubhat. Wallah. Jangan bermain-main dengan syubhat. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala menyimpangkan hati seseorang karena syubhat. Fa'amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min. Orang-orang yang ada penyimpangan di dalam hatinya mengikuti yang selalu samar-samar. Yang syubhat. Ya, syubhat ini menyimpangkan hati seseorang. Jangan main-main. Naam. Karena kadang kita tidak tahu bagaimana bahayanya syubhat ini. Ya, bid'ah. Kita belum tahu bahayanya sebenarnya. Sehingga kita berani. Kalau orang tahu bahayanya, hakikatnya, tidak akan berani dia. Naam. Ya, itulah ulama yang selalu diulang-ulangi. Al-qulubu da'ifa wa syubahu khattafa. Hati ini lemah, syubhat menyambar-nyambar kiri-kanan. Makanya Syekh Rabi ketika ditanya tentang ar-raja, ya, oleh mereka ini, Dzulqarnain, Ja'far Saleh, Abdul Bar, mereka menyatakan, Syekh Rabi menyatakan, ya, di banyak para asatidz di situ, man yukrim aqidatahu wa manhajahu fala yasma hadhihi al-idha'ah. Siapa yang memuliakan akidahnya dan manhajnya, jangan sekali-kali dia mendengarkan radio televisi rojak tersebut. Nah, lihat dan cermati, hayati nasihat seorang alim ulama yang benar-benar faham bahayanya syubhat, tidak meremehkannya. Kalau kita karena belum paham betul, itu bermudah-mudah kita remehkan. Ya, enggak apa-apa. Kali ini saya mau dengar. Coba setel. Celek-celek. Ya. Muncul firanda. Naam. Ya. Muncul Badrus, siapa? Arifin Badri. Naam. Oh, kalau Badrus Salam, ini lebih banyak lagi menipunya. Ya. Wajahnya apa? Ya, disenangilah. Ya, mimik pembawaan materinya, retorikanya, banyak yang senang. Didukung dengan wajah. Ya, apalagi ummahat, ini berbahaya. Naam. Ya. Naam walala. Tidak ada jaminan. Siapa yang menjamin kalau ummahat tiba-tiba menonton dan kagum dengan caranya Badrus Salam, lalu jatuh cinta di dalam hatinya? Naam. Siapa yang menjamin? Hah? Tidak ada yang menjamin, wallah. Al-qulubu baina biyadillah yuqallibuha kaifa yasha. Hati-hati ini di tangan Allah. Allah bolak-balikan sesuai apa yang Allah kehendaki. Jangan main-main. Naam. Ini kalau kita mau cermati nasihat ulama. Ya. Ulama itu berkata bukan main-main. Bukan seperti kalau kita ini yang kita remehkan biasa apa kita bilang itu yang bundar-bundar itu kue onde-onde, ya. Nah, bukan onde-onde itu kalamnya ulama. Ya. Kalamnya ulama itu sesuatu yang sangat berharga, mahal nilainya. Jangan main-main dalam mempraktikkan kalamnya ulama. Nah, bersungguh-sungguh kita. Nah, ya ini apa? Nasihat Syekh Rabi. Nah, sama berarti dengan nasihatnya siapa? Firanda, ya. Nah, adapun yang dibantah oleh Firanda, menyatakan tidak apa-apa untuk orang awam, jangan ditahdir. Ya, orang awam jangan ditahdir dari ar-roja. Yang ditahdir, diperingatkan itu talabul ilm saja. Wallahu alam, sudah rujuk atau belum? Wallahu alam. Naam. Setelah mendengar penjelasan ustaz tadi, maka ada yang mengatakan ternyata salafi itu berkelompok-kelompok. Bagaimana jawaban kita dalam perkataan seperti ini? Naam. Kita katakan salafi, salafiyah, ahlus sunnah tidak berkelompok-kelompok. Salafiyah, ahlus sunnah satu kelompok. Firqatun Najiyah, At-Taifah Al-Mansurah, apa lagi? Ahlus sunnah wal jamaah. Nah, satu kelompok di atas al-haq. Naam, yang langsung masuk ke dalam surga Allah. Selain daripada 72 kelompok yang lainnya. Naam, di luar dari ahlu sunnah melalui proses neraka. Ya. Naam, dari kelompok-kelompok hizbiyah, bid'iyah. Ya, dengan segala jenis-jenisnya. Maka kita katakan salafiyah, dakwah salafiyah ahlus sunnah wal jamaah firqatun najiyah satu kelompok. Nah, kalau begitu kenapa pecah? Nah, sesuai dalam pertanyaan ini. Yang berkelompok-kelompok adalah individu-individu yang mengaku sebagai salafi. Itu yang berkelompok-kelompok. Itu yang berpecah. Paham? Kalau individu berbicara individu, belum tentu dia mengatakan salafi, dia salafi. Belum tentu dia mengatakan ahlus sunnah, dia ahlus sunnah. Sunni. Belum tentu. Dicocokkan dengan amalan-amalannya. Praktek amalannya. Kalau dia mengharuskan ahlus sunnah, maka kita katakan dia ahlus sunnah. Kalau tidak, maka kita katakan dia bukan ahlus sunnah. Kalau awalnya dia ahlus sunnah lalu melakukan amalan-amalan yang menyebabkan dia keluar dari ahlus sunnah, kita katakan dia keluar dari ahlus sunnah, menjadi ahlul bid'ah. Naam. Jadi, jangan salah paham. Yang berkelompok-kelompok bukan salafiyah, bukan dakwah ahli sunnah, tapi individu-individunya. Kalau individunya tidak bisa disandarkan kepada, apa? Dakwah. Ya, tidak bisa disandarkan kepada dakwah. Salafiyah ini, dakwah ahli sunnah ini. Nah, kira-kira kalau hal yang seperti ini kita belum dapat bimbingan ulama, antum tidak bisa menjawab. Ya, kita tidak bisa menjawab dari syubhat-syubhat para hizbiyun dalam menyerang salaf, bahwa salaf ini pecah-pecah. Ya. Tapi dengan bimbingan ulama ternyata ya kita bisa menjawab, menunjukkan segalanya dalam dakwah ini kita membutuhkan bimbingan ulama. Nah, harus bimbingan ulama. Ini Pertanyaan atau dari kitab saya. Nah, bagaimana menasihati seseorang yang faham agama dan sunnah Rasul tapi melakukan kemaksiatan? Nah, fanas'alullah assalam wal afiyah. Perkara maksiat berupa dosa dan kesalahan, tentunya semua orang terjatuh di dalamnya. Naam. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'at tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa maksiat adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa naam kita katakan orang yang bermaksiat lalu dia bertobat, dia jatuh lagi dalam maksiat lalu bertobat, ini ahlul bid'ah atau keluar dari ahlus sunnah. Lah, kenapa? Naam, karena demikian manusia tempatnya salah dan melakukan perbuatan dosa, tetapi kembali kepada kesungguhannya dan keikhlasannya. Naam, kalau dia sungguh-sungguh ikhlas dalam mencabut diri dari dosa tersebut dan upaya untuk tidak mengulanginya kembali, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ternyata terjatuh lagi yang kedua kalinya, kemudian yang ketiga diselingi lagi dengan taubat, sebenar-benar taubat, terus berupaya jatuh lagi. Naam. Maka yang seperti ini kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah membimbing dan memberi kekuatan jiwa, iman untuk kemudian istiqamah dengan sebenar-benar istiqamah. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Tidak ada kata putus asa bagi yang terjatuh berkali-kali. Tidak ada putus asa. Naam. Tapi terus berupaya memohon doa kepada Allah, semoga Allah memberi kekuatan iman. Naam. Kekuatan istiqamah sehingga tidak lagi terjatuh untuk kali yang berikutnya. Naam. Apa tahdzir Syekh Rabi terhadap Dzulqarnain? Ya sudah, ini sudah menyebar ya. Naam, Syekh Rabi mengatakan la'ab mutalawin yamshi ala tariqatil halabi fil makr. Naam, sudah. Dan Syekh Rabi mengatakan konsekuensi tahdzir beliau meninggalkan majelis taklimnya. Meninggalkan mendengarkan taklim dan majelis-majelisnya. Naam. Ya, Syekh Rabi mengatakan la'ab, bermain-main, berwarna-warni dan menyerupai metode Ali Hasan Al-Halabi dalam makar-makarnya di dalam dakwah. Naam, apakah hukumnya? Apakah dia dan yang ta'assub dengannya masih salafi? Wallahu a'lam bis-shawab, masalah salafi atau bukannya harus kembali kepada ulama. Naam. Tetapi perlu diketahui bahwa bukan berarti kalau masih salafi ahlu sunnah tidak boleh ditahdir. Ini juga satu syubhat yang lainnya. Salah satu syubhat yang selalu kita dengarkan, ya akhi, jangan tahdir, jangan keras. Dia kan masih salafi. Nah, ini diucapkan oleh orang-orang penuntut ilmu dari Yaman. Ya. Sudah dari Yaman, 1-2 tahun sudah menuntut ilmu di Yaman, masih mengucapkan syubhat yang seperti ini. Menunjukkan tidak pahamnya kepada manhaj yang benar. Belum paham. Naam. Apakah Rasulullah ketika mentahdir dan menghajar, memboikot Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya 50 hari 50 malam, tidak dijawab salamnya, tidak diberi senyum, ya, Allah kekalkan dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah. Apakah bersamaan dengan itu Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya keluar dari Ahlus Sunnah Salafi, Ahlul Bid'ah? La, Ka'ab bin Malik Salafi, Ahlus Sunnah, sahabat. Tapi bersamaan dengan itu, dengan satu pelanggaran, takhalluf, terlambat mengikuti perang bersama Rasulullah dalam perang Tabuk. Ya, Rasulullah marah menghajar dan memboikotnya sebagai pelajaran. Sebagai pelajaran kepada kaum muslimin wal muslimat. Naam. Sikap-sikap para sahabat juga demikian. Ya. Ketika sahabat bersikap keras terhadap ya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum, ya, pada sahabat yang lain disampaikan hadis Rasulullah, dibantah dengan ucapannya Abu Bakar dan Umar, langsung ditegasi, demi Allah saya sampaikan kamu ucapan Rasulullah kamu bantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar, saya khawatir hujan batu dari langit turun. Naam, karena Allah murka dengan ucapanmu. Ya, banyak yang semisal dengan ini. Tidak mesti. Ya, yang ditahdir itu harus di luar dari Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah boleh ditahdir. Perkara tahdir tidak memilih Ahlus Sunnah atau bukan Ahlus Sunnah. Naam. Menyimpang, tahdir. Setelah menempuh tahapan-tahapannya. Ya ini penting. Ya. Perkaranya adalah penyimpangan. Nanti penyimpangan itu bisa diukur. Apakah penyimpangan itu tingkatannya mengeluarkan dia dari Ahlus Sunnah atau belum. Ya, tapi masalah tahdir tetap. Masalah hajar tetap. Nah. Sobir, sahabat yang dipukul kepalanya dengan pelepah kurma. Oleh siapa? Umar bin Khattab. Iya. Sampai berdarah. Ya. Sahabat. Sabir. Tidak mengeluarkan dari Ahlus Sunnah. Tapi dipukul dengan pelepah kurma. Sampai berdarah. Sudah minta ampun keluar penyakit yang ada di kepalanya. Khalas. Baru berhenti Amirul Mukminin. Karena tanya-tanya tentang ayat-ayat mutasyabihat. Ya. Wannazi'ati ghaqqa wannasyitati nashta. Kuda-kuda yang berlari kencang apa dan seterusnya, apa maknanya itu? Ya. Nah, ditanya-tanyakan hal yang ayat-ayat yang mutasyabihat. Marah Amirul Mukminin. Nah, marah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah. Tapi bukan berarti saya memerintahkan antum setiap Ahlus Sunnah yang bersalah nasihati tahdir. Salah nasihati tahdir lah. Ya. Saya tidak nasihatkan demikian. Nah, jaga persatuan sesama Ahlus Sunnah. Berkasih sayanglah dan berlemah lembutlah sesama Ahlus Sunnah. Tapi yang ngeyel-ngeyel itu yang menjadi masalah. Setelah ditempuh tahap-tahap. Kalau diam, mungkin. Tapi masalahnya menyebar syubhat. Kalau diam tidak ada pengaruhnya, mungkin. Kita sabar. Tidak ada masalah. Karena tidak berpengaruh. Diam. Tapi datang ke satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang dipengaruhi, dicuci otaknya, terpengaruh, menjadi pengikutnya. Tidak mau lagi taklim sama ustadz ini karena menasehati dia. Itu kan yang terjadi. Nah, sama dengan Abdul Wahab yang saya katakan tadi antum di sini. Jangan antum kira Abdul Wahab tidak ada pengaruhnya. Sudah banyak pengaruhnya. Nah, ini berbahaya. Masalahnya, dia berdakwah dan mempengaruhi yang lainnya. Maka maslahatul ammah, maslahat orang yang lebih banyak, didahulukan daripada maslahat pribadinya. Kita tahdir, urusannya mau kembali atau tidak semakin jauh, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia orang yang mukhlisin, dia akan kembali mendekat. Dan kita berkasih sayang kembali. kalau dia orang yang ikhlas. Tapi kalau dia orang yang bukan mukhlisin, ya, dia akan semakin jauh sampai Allah menampakkan pada titik puncaknya. Nah, semua orang tahu. Seperti keberadaannya Abul Hasan, Syekh Ali Hasan, Adnan Al-Ur, Muhammad Hasan Al-Migrawi, dan selainnya semua Allah tampakkan ujung-ujungnya sampai saat ini. Ya. Yang awalnya begitu, salafi, sembunyi-sembunyi, begini-begini, sembunyi-sembunyi, naam. Ya. Abdul Wahab termasuk orang yang sembunyi-sembunyi. Ya, naam. Ipan saya, ketemuan di Kendari, ya. Saya berbicara dengan dia tentang hajuri, tahdir, saya nukil ulama, dia tidak membantah sama sekali. Dia tidak mendukung ucapan saya, tidak pula membantah. Ya, padahal dalam hatinya membela hajuri. Tapi dia tidak, dia menyembunyikannya. Nah, sampai pada titik, ya, hari ini, saat ini, Allah tampakkan bahwa dia benar-benar orang yang membela. Nah, dan melakukan subhat-subhat. Seperti yang saya beritakan tadi pada antum. Melalui tahapan, ya akhi. Nah, zalim, kalau ada yang mengatakan, Ustaz Hasan tahdir, tahdir, tahdir, tidak pernah menasihati. Nah, itu orang majnun. Ya, orang gila itu, orang sinting, tidak pernah menasihati, orang langsung trak. Langsung tahdir. Nah, tidak ada orang sehat yang seperti itu. Dai ahlu sunnah tidak seperti itu. Nah. Baik, apa artinya haddadiyun dan sururiyah? Siapa pendirinya? Nah. Karena sebagian ikhwah hanya asal bunyi asbun. Membahas tentang haddadiyun dan sururiyah namun tidak tahu artinya. Jazakumullah khairan. Naam. Haddadiyun pengikutnya Haddadi. Ya. Muhammad Haddad. Ya. Yang terlalu ekstrim mutasyaddid. Naam. Kepada sebagian ulama, Ibnu Hajar, Imam An-Nawawi, Ibnu Al-Jauzi, tidak mau tarahum. Tidak boleh mengatakan rahimahumullah, tidak boleh. Ya, karena mereka menyimpang, punya penyimpangan. Nah, Ibnu Hajar tidak boleh kita bilang rahimahullah. Ini haddadi, terlalu keras, ekstrim. Ya. Nah, padahal kesalahan ulama itu diberi uzur dengan oleh ulama yang lainnya. Yang membahas kesalahan ulama, apakah ulama ini jadi ahlul bid'ah atau masih ahlus sunnah. Diukur oleh para ulama yang lainnya. Imam Ibnu Hajar ahlus sunnah. Imam An-Nawawi ahlus sunnah. Bersama dengan itu Imam An-Nawawi mengatakan musik. Ya, tidak apa-apa. Tapi diberi uzur. Karena sebab 1, 2, 3, 4. Ya, dia mentakwil hadis, belum sampai, belum ada yang menasihati, belum sampai hujah. Ulama yang tahu hal yang seperti ini. Ibnu Hajar termasuk yang memiliki kesalahan dalam asma wa sifat. Ya, tetapi para ulama tidak mengeluarkan dari posisinya ahlus sunnah wal jamaah. Dengan karya-karya tulisnya yang lainnya yang dikompromikan. Ternyata belum sampai hujah. Ya, kepada beliau. Khusus dalam permasalahan-permasalahan yang beliau menyimpang dari dalamnya. Darinya. Tidak boleh kemudian kita menghukumi sendiri seperti Haddadi. Ya, mengatakan, tidak boleh mengatakan rahimahullah, dia ahlul bid'ah. Nah, Haddadi sama dengan Fali al-Harbi, yang di Madinah. Ya, juga ditahdir, sama juga dengan Hajuri. Ya, sekarang, kata Syekh Rabi, Haddadi. Kenapa? Karena terlalu keras. Tidak ada yang la yaslam min anhu ahad. La yaslam minhu ahadun. Tidak ada yang selamat dari dia, satu orang pun, ulama. Ditahdir semua. Lajnah kosong dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, Imam Al-Barbahari takfiri. Naam, dicelak banyak. Pokoknya ulama menjelaskan bahwa dia mutasyaddid, terlalu keras. Naam, mentabdi Syekh Abdul Rahman setelah didudukan masalahnya rapat demi rapat, pertemuan demi pertemuan, tidak ada hujah yang kuat. Tapi tetap saja mubtadi. Dalun mudhil. Sesat menyesatkan hizbi. Mana dalilnya? Tidak ada. Nah, kecuali sekedar apa yang mereka sebutkan, tasjil, karena mendaftar orang-orang yang mau masuk ke pondoknya sementara dia berada di Dammaj. Nah, dan yang semisalnya dengan itu, ya, maka Syekh menyatakan haddadi. Nah, itu makna haddadi. Haddadiyun pengikutnya, ya, Muhammad Haddad pengikutnya itu. Nah, yang terlalu keras. Kemudian Sururiyah. Ya, Sururiyah pengikutnya Muhammad Surur Zainal Abidin. Ya, Muhammad Surur Zainal Abidin ini bermukim sekarang ini di Kufar sana. Di London. Ya. London Inggris, ya. Nah, tempatnya orang-orang kafir. Di sana mukimnya. Asalnya dari Saudi Arabia. Dari negara Islam mukim di negara kufar. Coba. Ya. Ini sudah penyimpangan manhaj. Tidak boleh mukim di negeri kufar. Ya. Nam hijrah di negeri kufar tidak boleh. Dari negeri kufar ke negeri Islam itu yang benar, itu yang wajib. Nam, maka Sururiyah ini, ya, juga termasuk di dalamnya jaringan-jaringan Khawarij. Nam, ada jaringan Khawarij Sururiyah ini, pengikut Muhammad Surur Zainal Abidin, juga bersatu dengan Abdurrahman Abdul Khalid, pimpinan Ihya Uturaf. Pimpinan Ihya Uturaf atau disebut dengan Turafiyin, yang mereka banyak melakukan penggembosan-penggembosan terhadap manhaj Ahlus Sunnah dan mendiskreditkan ulama-ulama Sunnah. Naam, seperti Syekh Rabi, Syekh Mukbil diserang oleh mereka. Ya, untuk menjauhkan umat ini dari ulama-ulama Sunnah. Nah, maka ini makna Sururiyah Hizbiyah. Nah, mereka semua ini adalah Hizbiyun. Baik Sururiyahnya, Haddadinya, Turafiyunnya, semua mereka Hizbi, bukan Ahlus Sunnah. Bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan dengan kafarah majelis. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pribadi saya dan jamaah sekalian. Dan kita lanjutkan insyaAllah esok harinya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.